Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah jazakumullah. Di antara sedekah bil amal, sedekah dengan amal-amal ibadah, amal kebajikan, ialah amrun bima'rufin, beramar ma'ruf, nahyun 'anil munkarin, bernahi mungkar, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Ini semuanya dilakukan nasihatan lillahi tabaraka wa ta'ala. Nasihat sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah jazakumullah. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan mas'uliyatul jami', tanggung jawab di pundak masing-masing kita. Barakallahu fikum. Ala hasbi taqah, dengan yang dia mampu. Meskipun secara hukum asal fardu kifayah, namun masing-masing dianjurkan, dihimbau untuk menggalakkan amar ma'ruf nahi munkar di sekitarnya dengan cara yang syar'i. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'unil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, hendalah ada di antara kalian, itu litab'id sebagian kalian, menunjukkan fardhu kifayah. Ketika ada orang-orang yang cukup melaksanakannya, gugur kewajiban atas yang lain. Tetapi ketika tidak ada yang mengerjakannya, maka dosa ditanggung semuanya. Menjadi fardu ain dalam keadaan tertentu, kondisi di mana di tempat itu yang mengilmui, yang mengerti al-ma'ruf Anda, yang punya kemampuan untuk amar ma'ruf munkar adalah Anda, maka Anda fardu ain, wajib ain atas Anda untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, itu poin yang pertama. Amar ma'ruf nahi munkar itu mas'uliyatul jami', tanggung jawab semua kita. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar dakwah ilallah. Dakwah juga mas'uliyatul jami'. Wabil khusus at-tarbiyah islamiyah, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyah islamiyah, mas'uliyatul jami'. Karena semua diminta untuk berdakwah dengan kemampuannya. Semua diminta terlibat dalam tarbiyah, minimal tarbiyah putra-putrinya. Terkait dengan dakwah, Rasul mengatakan dalam hadis, balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku meski satu ayat. Khitabnya semua kaum muslimin. Dakwah dengan yang dia mampu, ilmu yang dia miliki, meski satu ayat. Terkait dengan tarbiyah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka dengan tarbiyah islamiyah. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah tanggung jawab bersama. Tarbiyah tanggung jawab bersama. Wa kata amar ma'ruf nahi munkar, tanggung jawab bersama. Barakallahu. Dan lebih bertanggung jawab lagi orang-orang yang memang bersentuhan langsung dengan bab ini. Kewajibannya lebih besar, lebih tinggi. Yang pertama adalah waliul amr, penguasa, pemerintah kaum muslimin. Di pundak mereka kewajiban yang lebih besar lagi untuk dakwah ila Allah. Tarbiyah ummah, mentarbiyah ummah dengan tarbiyah dini yang benar. dan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Penguasalah yang punya hak untuk membentuk satgas tim khusus untuk ini semuanya. Gitu ya. Kalau di Saudi ada istilah hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pemerintah yang melaksanakannya. Baik. Penguasa punya hak untuk itu. Menegakkan satuan khusus. Penegakan ini. Pemerintah. Muslimin yang lainnya support. Muslimin yang lainnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan batas dan skalanya masing-masing. Yang kedua, para ulama dan yang semakom dengan mereka. Para ulama, para masyayikh, para duat ila Allah, para asatidha, para muballighin, muallimin, mudarrisin. Di pundak mereka lebih besar lagi tanggung jawab ini. Karena mereka yang langsung bersentuhan dengan ilmu, amal dan dakwah. Karena mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat wazifatuhum. Yang ketiga ialah al-aba wal ummahat. Orang-orang tua masing-masing anak. Para bapak, para ibu, para abi, para umi. Terkhusus terkait dengan anggota keluarganya. Bertanggung jawab penuh terkait dengan mereka, mendakwahi mereka, mentarbiyah mereka. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan skala keluarga. Itu harus. Baru muslimin secara umum. Ala hasabi taqah. Ikhwan fillah jazakumullah. Hal kedua yang tidak kalah penting. Terkait dengan berukhuwah Islamiyah, terkait dengan bermasyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak menafikan ukhuwah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak menafikan bermasyarakat. Justru ini merupakan tariqah syar'iyah, cara syar'i supaya ukhuwahnya bersih, ukhuwahnya murni, ukhuwahnya indah, tidak dikotori oleh hal-hal yang merusaknya. Justru merupakan tariqah syar'iyah, cara yang syar'i. Supaya bermasyarakat dengan damai, dengan tenang. Tidak dikotori oleh penyakit-penyakit masyarakat. Yang merusak masyarakat. Da'wah ilallah. Tarbiyah Islamiyah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu upaya menyelamatkan umat dari mara bahaya. Dari azabnya Allah. Dari siksanya Allah. Dari bencana-bencana yang ada. Itu thariqahnya. Sebab yang ma'ruf. Digalakkan, dihimbau, diilmui, diamalkan, dipraktekkan sehingga masyarakat ala ma'rufin. Mungkar diredam, dicegah, dijauhkan, mereka ditanbih, dikasih peringatan, jangan mengerjakannya mungkar. Sehingga penyakit masyarakat hilang, hal-hal yang membahayakan masyarakat diredam. Dengan cara yang syar'i, dengan cara yang hikmah, barakallahu. Perhatikan sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matharul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum had Allah, artinya yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal qa'im wal waqi'i fiha, dan orang yang terjatuh dalam kemungkaran. Ini pelaku nahi mungkar, ini yang jatuh dalam kemungkaran. Perumpamaannya kata beliau, kama thali qaumin istahamu ala safinatin. Diumpamakan seperti satu kaum yang berundi untuk menempati sebuah kapal. Fasara ba'du ma'ala ba'du masfalaha. Maka sebagian di dek atas, sebagian di dek bawah. Karena enggak muat, ada yang di bawah, ada yang di atas. Wa kana alladhi fi asfali yastaqaw min al-ma'i maru 'ala man fawqahum. orang-orang yang ada di bawah, kalau kepingin air, membutuhkan air, harus melewati yang dek atas. Karena semuanya di mana? Di atas. Fakalu, yang di dek bawah punya ide. Mereka mengatakan, lau anna kharakna fi nasibina kharqa, walam mithli man fawqana. Alangkah baiknya kalau di dek bawah ini kita lubangi saja sebuah lubang supaya dapat air langsung. Kita enggak mengganggu orang di atas kami. Ini penting kata-kata ini. Walam nu'dhi man fawqana. Atau bayangkan perahu atau kapal, dek bawah yang langsung kena air, sungai, danau atau laut, dilubangi. Dilubangi. Di sini niatannya bukan jelek, tapi bagus. Yang pertama, untuk mendapatkan air. Yang kedua, tidak ganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu niatan awal. Tidak ada niatan biar karam semuanya, mati bersama-sama. Tidak ada. Ini niatannya. Ini muhim ya, kawan. Beliau mengatakan fa'in tarakuhum bama aradu halaku jami'a. Kalau mereka membiarkan orang-orang itu dan apa yang mereka inginkan, semuanya akan binasa. Dilubangi bawahnya, bocor ya akhi. Akhirnya apa? Karam bahteranya. Tenggelam, semuanya akan mati. Wa'in akhadu ala aidihim najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau mereka memegang menahan orang tadi, dilarang dicegah, selamat dan semuanya akan selamat. Barakallahu fikum. Ini permisalan orang yang menegakkan nahi mungkar. Sehingga jangan dikira orang-orang yang menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar itu mengusik ketenangan kalian, kemauan kalian, syahwat kalian. Jangan dianggap mengganggu, perusuh, intervensi dengan urusan banyak orang. Lah, Anda yang waras, yang akil, pandang semua dengan cermat dan jeli. Yang dia cegah itu kemungkaran, bukan mencegah yang ma'ruf. Yang dia halangi, yang dia reda itu kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, bukan ketaatan. Yang namanya kemungkaran, yang namanya kemaksiatan, yang namanya dosa, itu merusak, menghancurkan umat, membinasakan umat. Dia sedang meredam kebinasaan. Pahami itu. Justru yang mengerjakan ini dengan hikmah, dengan ilmu yang benar, dengan etika yang benar, dan ikhlas, ini penyelamat umat ba'dallah. Dipahami? Satu bayangkan ikhwanatina azakumullah, umat dalam kerusakan, dalam kemungkaran, dibiarkan tanpa ada nahi mungkar. Jarno wae band, jangan bilang band musik loh ya, band Jawa maksudnya, band biarkan gitu. Apa yang terjadi? Yang maling samaunya, enggak ada yang menahan. Yang khamer, yang ini bebas mengerjakan apapun untuk perkara yang mungkar-mungkar yang ada. Bagaimana kondisi masyarakatnya? Penyakit di mana-mana, penyakit masyarakat di mana-mana, kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Hancur akhlaknya, moralnya, etikanya, hancur iman akidahnya, berganti dengan hal yang rendah, yang hina. Tentu wakil bagi di tempat-tempat yang tidak mengindahkan ini semuanya. Jangan sampai terjadi di Muntilan, di Magelang, dijuluki dengan wilayah zombie. Lagi viral kemarin ya. Daerah mana itu ya? Daerah zombie. Di mana? Di sana, di Amerika sana, negara kufar sana, yang ngerti agama. Tahu negara zombie? Di mana-mana orang senteng, orang gendeng, orang mabuk, yang apa namanya, karena sudah kecanduan khamer dan segala macamnya itu, berkeletakan di mana-mana, kurus kering, kayak mayat berjalan, namanya daerah zombie. Daerah mana kemarinnya? Masih dipikir, wis. Tapi ada, gitu loh. Kepingin seperti itu. Rendah. Menjijikan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kamu senang negaranya antum, wilayahnya antum. Wilayah yang tidak mengenal rasa aman. Semuanya kerusakan, semuanya kezaliman, semuanya pembunuhan. Karena tidak ada yang mencegah. Ini dengan gampangnya masuk rumah orang, ngerampas harta, pergi. Yang dengan gampangnya membunuhnya orang, dibunuh, pergi. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah. Ada apa ada negara seperti ini? Wadah. Hukum rimba yang berlaku, Anda gabung dengan yang kuat, Anda aman. Anda gabung dengan yang lemah, akan ditindas. Nyawa murah harganya. Ada apa enggak ada? Kok diem? Ada apa enggak ada? Wadah. Di mana itu? Negara kufar. Negara Islam enggak bakal ada seperti itu. Apa itu kamu inginkan? Nah, itu kenapa dalam Islam diminta untuk menegakkan yang ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang baik-baik diperintahkan supaya masyarakat ini mengucapkan yang baik-baik, mengerjakan yang baik-baik, tingkah lakunya baik-baik, perbuatannya baik-baik, beretika, berakhlak, jadi orang baik. Diredam dari perkara yang mungkar supaya jauh dari kerendahan, kehinaan, kemungkaran. Jadi hamba Allah yang bermartabat. Barakallahu'alaikum. Tergambar insyaAllah itu kenapa dalam hadis ini, Ikhwan, diumpamakan seperti orang yang berlayar di lautan yang mencegah tindakan orang yang membuat karam batra tadi. Dipahami gak? Masyarakat itu akan damai, tenang, tentram. Kehidupannya akan sentosa, aman, sejahtera ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Dan ketika masyarakat yang mengerjakannya ma'ruf menjauhi yang mungkar. Ketika masyarakatnya di atas bimbingan agama Allah Jalla wa'ala, yang sholihin, yang muttaqin, di atas sunnah, yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan dan kefasikan-kefasikan yang ada. Itu yang indah. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar tidak bertentangan dengan ukhuwah, justru tariqah syariah untuk mengokohkan ukhuwah dan menjadi indah. Tidak bertentangan dengan masyarakat, justru membersihkan sampah masyarakat, penyakit masyarakat, memunculkan masyarakat yang indah, yang damai, sejahtera, aman, sentosa dengan prinsip ini. Kenapa saya menggunakan bahasa ini? Karena bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum era ini, era-era sebelumnya, meskipun yang mengucapkannya ini bukan sosok tokoh Ahlussunnah, tapi ucapannya fakta. Jauh sebelum ini dinukil oleh Syekh Al-Allamah Salahatul Walid, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala warah. Dia punya kitab kalau masalah salah sahih Muslim, kitab Al-Iktisam bil Kitabi wa Sunnah, menukil orang jauh sebelum kita. Kalau enggak salah secara pemahaman dia termasuk ahlul kalam. Kalau enggak salah ingat ini Al-Fakhr Razi, kalau enggak salah ingat. Di masa itu sudah mengeluhkan kondisi masyarakat dalam bermasyarakat, dalam berukhuwah. Dia mengatakan dulu di kalangan para salaf, orang yang paling dia cintai, yang paling dia sukai, yang biasa menegur dia, yang biasa menasihati dia, yang memerintahkan ma'ruf kepada dia, yang mencegah mungkar daripadanya, paling dia sukai, paling dia cintai. Di zamanku ini, zamannya yang tadi itu, orang yang paling kita benci adalah orang yang menegur kita, yang menasihati kita. Kata Syarabi, sadaqallah, benar. Ini yang wakil di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang, ya, Syekh masih hidup. Syekh masih hidup, belum wafat, ya ikhwan. Jangan melupakan beliau, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Seakan-akan kamu tidak punya syekh, tidak punya alim, tidak punya ulama. Masih hidup. Saudara benar, di zaman kita sekarang ini real, ini fakta. Orang yang paling kita benci adalah orang yang menegur kita, yang menasihati kita, yang mengarahkan kita, membimbing kita. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar kepada kita. Ini yang kita benci. Na'udzubillah, kata beliau. Nah, saya tekaskan poin di atas. Orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah ila Allah, tarbiyah Islamiyah dengan ikhlas dan benar, bukan orang yang membenci Anda. Itu tanda cinta. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama, maqala ma'rufah dalam perkara ukhuwah dan bermasyarakat, man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghrak. Orang itu kalau mencintai antum, dia akan mencegah antum dari perkara yang mungkar. Itu betul cinta yang sesungguhnya. Orang yang benci kepada antum akan menjerumuskan antum, akan menjorokkan antum, membiarkan antum dalam kemungkaran. Benci dia sama antum. Musuhnya antum itu. Jadi jangan tak ini. Orang yang cinta kepada orang lain, mahabbah, ikan mahabbah syar'iyah ya. Tidak bakal rela kekasihnya dalam kenistaan. Kekasihnya karena Allah. Namanya mahbub. Jangan dibahasakan pacaran dulu ya. Itu juga iya. Jadi dia dosa dengan pacarannya kan gitu. Ada orang pacaran nih, harman, lagi perempuan nih. Lagi pacaran enggak syar'i. Dia akan berkorban memberikan semua yang dia punya untuk kekasihnya ini. Kan gitu. Tidak bakal rela kekasih dia mendapatkan hal yang membahayakan dia. Dia akan mengorbankan dirinya, nyawanya bahkan untuk menyelamatkan sang kekasih dari hal-hal yang membahayakan dia. Bentuk apa ini? Dia cinta kepada fulan. Kan gitu. Orang pacaran. Seturunya dia nyata. Tadi haram. Kan gitu ya. Itu juga berlaku dalam mahabbah syar'iyah dan perkara ukhuwah. Kalau antum betul-betul cinta kepada fulan, akhuka fillah, tidak mungkin antum rela mendapati dia dalam kerusakan, kenistaan, kebinasaan, kemungkaran. Saudara kamu itu. Antum tidak bakal rela dia jatuh dalam dosa. Tidak bakal rela dia rusak akhlaknya. Tidak bakal rela sebagai seorang pendusta, pengkhianat, penipu. Antum tidak bakal rela. Saudara saya ini, akhuna fillah. Bentuk cintanya antum akan mencegah dari kemungkaran. Antum akan berupaya memperbaiki dia, mengarahkan dia, membimbing dia, membuat dia insaf dari hal yang mungkar tadi. Namanya nahi mungkar. Makanya caranya itu tepat. Kan dengan cinta, dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dengan cara sebaik mungkin, supaya dia tahu kesalahan dia dan rujuk. Mana habba kanahak. Yang senang kepada antum akan mencegah antum. Jangan. Kenapa sih? Saya sendiri kok. Jangan. Betul. Itu pribadi antum. Tapi saya saudara antum. Saya enggak mungkin membiarkan antum dalam kehancuran. Antum kalau mengerjakan ini binasa antum. Hancur dunia wianya antum. Jangan. Dicinta kepada dia. Man abghadaka aghraq, yang benci kepada antum, wah akan dibiarkan sesudah apa yang kamu inginkan. Yang tinggal ngapain aja, monggo, gini-gini silahkan, karepmu, tanda benci. Tahu antum mengerjakan perkara mungkar yang membinasakan, dikipasi sama dia, gak mau pos kali-kali. Jangan terlalu ketat lah, dalam agama itu ya sedikit refreshing gitu loh. Jangan terlalu sekali-kali labas, gak apa-apa. Wah ini pembenci antum ini musuh dan selimut, hati-hati. Bukan orang yang mencinta, membenci dia, gak suka sama antum. Buktinya apa? Membiarkan antum dalam kebinasaan. Gitu, yang pertama tadi, ini Mas Utun Jami, ini tugas kita bersama. Dan yang kedua yang kita ingin tanamkan adalah, jadikan orang-orang yang suka menegur antum, menasihati antum, membimbing antum, orang yang paling antum cintai. Cintai dia. Jazakallah khair atas masukannya. Hatinya antum itu dibuka lebar. Berjiwa besar dan lebar. Dibuka lebar-lebar. Diselamatkan, dibuang penyakit-penyakit hatinya, dendam, iri dengki, permusuhan, buang semuanya. Diisi dengan khusnudzon kepada orang lain, cinta, rahmat dan segala macamnya. Atau tahu diri siapa katanya antum, antum manusia biasa, siap untuk dibimbing. Dulu para salaf barakallahu fikum terkait dengan bab ini, itu luar biasa mereka. Macam-macam yang mereka tunjukkan dalam bab ini. Yang pertama, sebagian para salaf itu punya angan-angan. Kadang terwujud, kadang tidak. Berharap memiliki harta yang banyak. Jadi wong sugih. Nah kan, boleh Ustaz? Boleh, silakan saja. Tapi untuk perkara yang bagus. Kenapa kok berharap punya harta yang melimpah? Yang dipikir bukan bangun rumah, beli rumah yang megah, mobil yang mewah. Mereka ingin ngasih hadiah kepada orang yang menasihati, yang menasihati dia. Gitu. Datang, afan ya akhi, takillah, antum kok mengerjakan ini? Ini perkara yang keliru muka. Tak boleh ya akhi, ini kedustaan. Itu jangan dusta. Oh iya, jazakallah khair ya akhi, itu mesti benar. Untuk antum, apa ini? Untuk antum, jazakallah khair, antum telah menasihati anak, jazakallah khair. Ini bukan tisu ya akhi. Contoh fulus, aku ngasih uang pada dia, jazakallah khair. Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kaiban-kaiban. Dengan itu saya tahu saya salah di sini, salah di sini. Ini aib yang ini, aib yang ini. Lalu antum perbaiki, perbaiki, perbaiki, hilang, hilang, hilang, hilang. Ke depan semakin moncer antum orangnya, semakin berkurang aib dan kesalahannya. Itu orang yang waras. Sebagai tanda terima kasih dikasih fulus. Itu dikatakan Al-Buqai rahimahullah ta'ala. Perlu ada yang seperti ini zaman sekarang ini, ikhwan. Yang sahibul fulus, fulus itu jangan cuma memikirkan bagaimana rumah dan segala macamnya. Pikir yang ini, berlatih. Nantilah orang berbondong-bondong ustaz nyalakan saya, tidak apa-apa. Yang penting betul-betul salah gitu loh. Jangan mengada-ngada sebuah kesalahan. Kan kelihatan orang yang jujur sama yang nyari fulus. Nah gitu ya. Orang yang jujur itu asli, enggak nyari ininya. Antum juga bisa mengetahui kan, antum cek dulu. Gini-gini. Koten alhamdulillah enggak gitu. Oh iya betul, jazakallah khair. Gitu. Enggak usah ada ikhlas. Kok enggak mau sudah. Antum persiapkan, kasih di rumahnya. Ini sedikit hadiah dari saya. Ono berhasil, lengoi, pone, telurnya, ada segala macamnya, dalamnya kayak coklat, bungkus coklat. Masya Allah. Jadi ikhlas dalam mengerjakan. Yang ini saya belum pernah menemui zaman sekarang, ikhwan. Ada, saya pernah mendapati ada. Tapi bisa dengan jari. Harapkan. Nah, ada lagi yang lainnya lagi. Secara khusus meminta kepada saudaranya, sahabatnya, teman-temannya, tolong antum kalau lihat saya salah, tegur saya. Tegur saya. Minta dia. Dia betul-betul mengharapkan kepada tempat seperti itu. Janji ya, kita punya komitmen bersama. Kalau ana salah, tegur saya. Nasihati saya, perbaiki saya. Itu juga begitu, saling demikian. Begitu salah, salah. Mana? Iya, jazakallah khair. Dia perbaiki lagi. Itu akhlaknya para ukola, orang waras-waras semua. Orang yang akhlaknya sangat tinggi. Tahu kata dirinya banyak salahnya. Siap diperbaiki. Dan orang yang paling ngerti siapa anda, temannya anda. Sahibnya anda. Ini cerminnya antum. Dan cari yang ikhlas, yang tulus, yang amanah, yang genah. Bukan orang yang itu sudah cari yang zen. Sehingga dia menunjukkan kepada antum letak salahnya antum dengan jujur, dengan amanah. Dan kamu salah. Barakallahu.